Fadilah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Ini mohon maaf, di rumah apa listriknya mati, jadi mungkin agak terkendala. Ya, mudah-mudahan tidak mengapa. Kita sampai di iddah, ya, tentang iddah di kitab nikah masih, ya. Faslun fil udad, ya, tentang iddah. Ya, iddah adalah satu masa di mana perempuan tidak boleh menikah di masa tersebut, telah ditinggal wafat oleh suaminya atau berpisah dengan suaminya. Nah, iddah ini ditujukan untuk mengetahui apa kosongnya rahim, juga untuk ta'abbud, ya, juga untuk masa kesedihan yang setelah dia ditinggal mati oleh suaminya ataupun berpisah dengan suaminya. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bitarain. Wal mu'taddatu 'ala dhurbaini, wanita yang dalam masa iddah itu, yang beriddah, ada dua macam. Di sini dikelompokkan dulu menjadi dua macam, dhurbain maksudnya sinfain, mutawafan anha zaujuha wa ghairu mutawafan anha. Kita kelompokkan menjadi dua dulu, ya. Yang pertama yang ditinggal mati oleh suaminya, dan yang kedua yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Wal mutawafa anha, yang ditinggal mati suaminya, ya, kemudian dirinci lagi. Inka nat hamilan, jika posisinya hamil, ya, hamil, dia hamil, kemudian suaminya meninggal dunia, fa iddatuha biwad'il hamli, iddahnya itu sampai dia melahirkan janinnya. Ya, walaupun tidak berbentuk apa manusia yang sempurna, ya, mungkin apa istilahnya gumpalan daging. Itu kalau hamil ditinggal mati suaminya, maka iddahnya sampai melahirkan. Kemudian wa in kanat ghairu hamilin, jika ditinggal mati suaminya posisinya tidak hamil, ya. Fa'iddatuha arba'atu ashhurin wa asrun, iddahnya adalah 4 bulan lebih 10 hari. Ya, tidak hamil di sini walaupun nanti belum dukhul. Ya, belum dukhul. Ya, belum digauli. Atau misalnya masih kecil, ya. Belum haid atau yang sudah menopause. Intinya di sini tidak posisi tidak hamil, ya. Entah itu sudah digauli atau tidak, dia ditinggal mati suaminya, iddahnya 4 bulan ya 10 hari. Ya. Kemudian itu tadi yang ditinggal mati suaminya, ya. Iddahnya dirinci tadi. Ya. Hamil atau tidak hamil. Wa ghairul mutawaffa anha, yang tidak ditinggal mati suaminya artinya dia perpisahan, ya. Misalnya ditalak. Ya, dia iddahnya bagaimana yang tidak ditinggal mati suaminya, berpisah dengan suaminya semisal ditalak, maka dirinci juga hamil atau tidak. Ya. Wa in kana hamilan, jika hamil, fa iddatuha biwad'il hamli, iddahnya dengan melahirkan. Ya. Jadi ini mentaksis semuanya, ya. Kalau pokoknya tadi apa, ketika ditinggal mati suaminya juga, kalau hamil ya iddahnya sampai melahirkan. Ini tidak ditinggal mati, misalnya talak, maka ini juga di sini idahnya yaitu sampai melahirkan juga. Kemudian wa in kana ghairu hamilin, jika tidak hamil ya, wa ya min zawatil haid, ini dirinci lagi. Ketika tidak hamil ini bercabang ada rinciannya lagi ya. Kalau hamil yang jelas sampai melahirkan. Dan dia yang pertama rinciannya min zawatil haid. Artinya dia perempuan yang haid, yang apa? Yang sudah masuk usia haid dan masih normal haidnya. Masih mengalami haid. Perempuan yang masih mengalami haid. Fa'iddatuha salah satu quru. Iddahnya adalah 3 quru. Ya. Dalilnya di surat Al-Baqarah 228 ya. Wahya al-adhar yaitu suci, 3 suci. Ya, dimaksud 3 suci ini dia nanti misalnya ya, kalau mentalak itu kan pas suci, ya kan? Pas suci, maka itu dihitung suci pertama. Kemudian nanti habis suci kan haid, nah itu haid pertama. Kemudian habis itu suci lagi, suci kedua. Habis itu haid lagi berarti haid kedua. Kemudian suci lagi, suci ketiga. Kemudian haid lagi, haid ketiga. Nah, pas mulai haid ketiga itu sudah selesai masa iddahnya. Kan 3 kali suci. Suci pertama waktu ditalak, kemudian suci kedua, suci ketiga. Suci ketiga sampai 3 suci. Suci ketiga berakhir, kemudian haid. Nah, itu masuk haid ketiga itu sudah, dia berarti sudah 3 kali suci. Itu masa iddahnya sudah selesai. Nah, sehingga kalau orang di apa talak ketika haid, nah ini panjang nanti kan. Dia posisi haid, gak terhitung. Nanti mulainya kan dari suci. Setelah haid baru suci pertama. Baru suci pertama kan. Nah ini nanti lebih panjang. Tadi ya kalau dia masih mengalami haid. Fa'inkanat miman la tahilu. Kalau perempuan tersebut bukan termasuk orang yang mengalami haid. Seperti kasolwi roti yang kecil ya, belum mengalami haid ya, tapi dia sudah nikah. Maka wal Aisyati dan juga Aisyah yang sudah menopause, sudah tua, enggak mengalami haid karena sudah usia yang tua. Fa iddatuha salah satu ashur. Nah, maka iddahnya adalah 3 bulan. Kemudian ya, kemudian wal mutallaqatu qabla dukhul biha la iddata 'alaiha. Yang ditalak ya sebelum dukhul, ditalak sebelum ada digauli, maka la iddata 'alaiha, tidak ada iddahnya. Ya sama aja, bahkan nanti apa dia ada berjumbu dulu dan sebagainya. Yang intinya tidak ada, tidak digauli, maka tidak ada masa iddah. Maka disebutkan wal mutallaqatu yang ditalak. Nah beda sama yang tadi kan, yang ditinggal mati suami walaupun belum didukhul tetap apa ada masa iddahnya ya tadi ya. Yaitu 4 bulan 10 hari walaupun belum dukhul tapi ditinggal mati. Kalau talak belum dukhul enggak ada iddahnya. Yang nikah kemudian belum pernah bercampur kemudian ditalak, ini enggak ada iddahnya. Wa iddatul amati fil hamli, adapun iddahnya sudah ya, tadi sudah ganti matan. Oh ya, kita lihat sarannya dulu sedikit. Ya, tadi matanya sudah, sarannya tadi yang dimaksud iddah tadi sudah ya. Kemudian hikmah disyariatkannya ini ta'abudi ya. Ta'abudi itu ya semata-mata menghamba pada Allah. Semata-mata ya mengikuti perintah Allah. Dan juga untuk menjaga nasab ya. dan apa menjaga dari percampuran ya, percampuran nasabnya nanti kemana ya. Kemudian menimbang atau memperhatikan hak suami istri ya, orang tua dan yang menikah yang kedua. Nah, kemudian ya, tadi sudah dimatan, enggak banyak tambahan insyaallah. Yang pertama pembagiannya, yang pertama yang ditinggal mati ya, maka jika posisinya hamil, iddahnya sampai melahirkan, maka ketika melahirkan maka selesai apa iddahnya. Kemudian kalau ada kasus hamilnya lebih dari satu anak, maka iddahnya nanti sampai berakhir iddahnya itu sampai anak yang terakhir lahir ya, anak yang terakhir lahir, misalnya kembar. Kembar ini kan kadang nggak mesti bareng, bisa mungkin dua hari lagi baru lahir atau sepekan lagi misalnya baru lahir yang kedua. Nah, ini nanti yang menjadi patokan adalah yang terakhir, yang kedua misalnya dua anaknya. Kemudian jika tidak hamil, istilahnya hail ya, kemudian tadi masih masuk rincian ditinggal mati suaminya, maka idahnya 4 bulan 10 hari, bulan Hijriah ya, 10 hari 10 malam. Allah berfirman, waladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, maka istri-istri tersebut menunggu dalam masa iddah 4 bulan 10 hari. Jenis kedua yang tidak ditinggal mati suaminya ya, dirinci pula tadi ya, jika masih mengalami haid maka iddahnya 3 kali suci tadi ya, sebagaimana yang telah kita bahas tadi, yang dimaksud 3 kali suci seperti itu. Adapun jika hamil maka iddahnya sampai melahirkan ya. Ini hamil ini paling gampang kan itu. Pokoknya kalau hamil sampai melahirkan. Baik itu tinggal mati tadi ataupun tidak. Adapun jika perempuan tersebut tidak termasuk yang mengalami haid karena apa? Masih kecil misalnya ya, atau sudah menopause, sudah tua, sudah terputus, enggak mengalami haid lagi karena usianya sudah tua, maka ini iddahnya 3 bulan ya. Nah, lihat di surat At-Talaq ayat 4 ya, di situ disebutkan orang perempuan yang sudah tidak haid. Di situ apa? Iddahnya 3 bulan. Begitu juga perempuan yang tidak haid, belum haid. Kemudian yang rincian ke berikutnya, yang ditalak sebelum dukhul maka tidak ada iddahnya. Ada masalah ya yang di baris terakhir, ketika seorang suami mati ya, meninggalkan istri yang ditalak roj'i, maka nanti berpindah iddahnya ke iddah ditinggal wafat. Jadi kan ini istri ditalak, kemudian masih roj'i dalam masa iddah ya, dan suaminya mati, maka nanti apa? Pindah iddahnya itu mengikuti hitungan ditinggal mati, yaitu 4 bulan 10 hari. Adapun kalau ditinggal yang ditinggal mati ini ditalak, talaknya bain, maka tidak pindah ke iddah yang ke iddah wafat ya, tadi aturan iddah ketika ditinggal mati. Karena di sini disebutkan ya, sudah bukan apa istri ya, sudah bain, maka idahnya idah tolak tadi, sudah menyempurnakan idah talak. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Idahnya budak ya. Ya. Kita lanjutkan ke matanya tentang idatul amah, budak perempuan. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa idatul amati fil hamli ka idatil furati. Idahnya budak perempuan yang hamil maka seperti idahnya merdeka. Ya, artinya sama-sama apa? Melahirkan, apa berakhir ketika melahirkan. Wabil akroi, kalau idahnya adalah dengan masa suci, maka antak tada biqur'aini. Maka budak perempuan ini idahnya dua kuru, dua suci. Kan kalau orang merdeka tadi idahnya tiga kali suci. Kalau budak ini dua kali suci. Ya karena budak itu sebagaimana telah kita sampaikan kemarin, budak itu dalam hukum-hukum fikih ini separuh dari orang merdeka. Sedangkan tadi kan tiga kuru, kalau separuhnya kan ya enggak bisa, satu setengah kan enggak bisa. Ya bisanya ini diambil angka dua. Kalau karena setengah ini digenapkan dua lah gitu. Tidak bisa dibagi. Kemudian tadi ya sudah. Kemudian wabis syuhuri anil wafati, kalau yang beridah dengan bulan yaitu ditinggal mati, antak tada bisyahro ini wa khomsi layalin. Kalau ini bisa dibagi dua. Ini budak perempuan idahnya ditinggal mati suaminya adalah 2 bulan 5 malam. Nah ini separuh dari idahnya wanita merdeka, yaitu 4 bulan 10 hari, tinggal bagi dua bisa 2 bulan 5 hari 5 malam. 5 malam. Wa anitolaki antak tada bisyahrin wa nisfin. Nah, dengan talak ini, karena talak di sini 1 bulan setengah. Ya, tadi ada yang di situ yang 3 bulan ya. Tadi 3 bulan yang tidak apa? Yang tidak haid tadi ya. Yang tidak haid, ya belum haid atau sudah berhenti. Kemudian ada catatan tentang ya. Ya tadi yang 1 bulan setengah ini adalah setengah dari 3 bulan tadi ya, yang ditalak posisinya perempuan tersebut belum mengalami haid atau sudah mengalami atau sudah berhenti, sudah tidak mengalami karena sudah tua. Kemudian orang ketika seorang suami ada tambahan catatan dari Masjid Hamawi tahqiq. Ketika seorang mentalak istrinya maka haram baginya itu untuk muasyarah, bergaul di situ, yaitu terus menerus masih melanjutkan pergaulan normal sebagaimana sebelum ditalak, maka ini enggak boleh. Kemudian beliau menyebutkan diantaranya tidur bersamanya, kemudian berduaan bersamanya, dan yang selain itu. Ya. Jadi enggak boleh melakukan yang seperti ini kalau sudah ditalak. Nanti di syarah itu juga disebutkan yang seperti itu, walaupun di pembahasan tentang wanita yang di khulu itu, nah di situ ada khulwah, zahir ibaratnya membolehkan, tapi mungkin ada penafsiran lain ya. Kita ambil itu yang ibaratnya jelas, nanti di Sarah juga ada. Ininya tidak boleh tadi ya. Khulwah tadi tidak boleh. Kemudian sudah dibaca matanya, penjelasannya. Bahasanya budak perempuan itu separuh dari wanita merdeka dalam bab iddah, karena ada ijma'nya di situ. Dan iddahnya yaitu yang pertama kalau hamil yaitu berakhir iddahnya sampai melahirkan. Sama aja apakah ditinggal mati suaminya atau tidak. Nah, ini kalau untuk yang hamil paling gampang apalinya. Mau budak, mau merdeka, ditinggal mati suaminya atau tidak, pokoknya sampai melahirkan. Kalau budak tersebut termasuk yang masih mengalami haid, iddahnya 2 quru. Ya, karena 3 enggak bisa dibagi 2. Kalau masalah quru ya, masalah qurunya enggak ada 1,5 quru, enggak ada. Kalau quru enggak bisa dibagi itu. Adapun yang ditinggal mati suaminya maka 2 bulan 5 hari 5 malam. Ya, ini bisa kan bulan. Tengahnya bulan bisa dibagi. Dari 4 bulan 10 hari dibagi 2. Kalau yang tidak mengalami haid, masih kecil, belum mengalami atau sudah menopause karena usianya tua, iddahnya 1 bulan setengah. Kalau dia menyempurnakan sampai 2 bulan ya itu lebih bagus karena lebih hati-hati. Tapi aturannya ini 1 bulan setengah, separuh dari 3 bulan tadi ketika untuk aturan perempuan merdeka. Kan kalau di talak nah dia belum pernah mengalami haid, masih kecil atau sudah tua sehingga menopause sudah berhenti haidnya, tidak pernah mengalami haid, kan 3 bulan ini dibagi 2. Faedah jika iddahnya mulai di tengah-tengah bulan maka menyempurnakan 2 bulan ya 2 bulan qomariyah, kemudian nanti tinggal menyempurnakan kekurangannya. Kekurangan di bulan pertama dengan menganggap ini 30 hari ya. Dihitung 30 hari 1 bulannya. Kemudian jika berselisih antara suami dan istri dalam penentuan sudah selesai atau belum iddahnya. Sudah selesai atau belum iddahnya. Dan si istri mengaku ini sudah selesai dalam waktu yang memungkinkan untuk selesainya iddah. Kemudian si suami mengingkarinya. Wal qaul qauluha. Maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan istri si perempuan. Perkataan perempuan tersebut yang dijadikan pegangan yang dia mengatakan ini sudah berakhir iddahnya. Suami mengatakan belum. Tapi di sini disebutkan klaim istri tersebut memang memungkinkan, memang itu bisa di masa tersebut memang kemungkinan bisa berakhir ya. Sudah ada kemungkinan berakhir, kemudian diklaim sudah berakhir sama si istri, maka perkataan istri ini yang terpakai. Masa iddahnya sudah selesai, berarti ya ada dampak hukumnya kan. Kemudian jika si perempuan mengaku sudah melahirkan ya, gumpalan daging, kemudian suaminya mengingkari, ini juga yang diambil perkataan istri, ya, dia pelakunya ya. Kemudian jika istri, ya, si perempuan ini mengklaim sudah berakhir masa iddahnya dengan bulan, tetapi suami mengingkari, maka yang diambil perkataan suami. Ini yang dengan bulan ya. Inqidha' iddah yang dengan bulan. Jika seorang perempuan ditalak dan dia belum pernah haid, dalam tahid aslan. Ditalak kan berarti ada masa iddahnya. Kalau belum pernah haid, tadi kan kalau orang merdeka kan 3 bulan ya kan? Kan 3 bulan. Kemudian semua, kemudian dia di tengah-tengah iddah, masih menunggu masa iddah, dia haid. Gitu. Nah, keluar haid. Di tengah iddah, iddah dengan bulan. Tadi kan kalau tadi perempuan belum haid, tadi iddahnya dengan bulan ya, 3 bulan. Nah, kemudian di masa itu ya, keluar haid. Berarti dia menjadi orang yang sudah haid ya, sudah balig berarti perempuannya. Maka nanti di sini disebutkan dia pindah iddahnya ke iddah quru, masa suci. Kemudian suci yang pertama tidak dianggap quru. Jadi dia harus menunggu lagi. Ya di sini ada ya. Jika dia nanti dia tadi kan haid, kemudian nanti suci, nah itu baru mulai. Jadi dia ditalak. Nah, ditalak kan belum, masih kecil, ditalak. Pas ditalak belum pernah haid. Nah, kemudian nanti di masa iddah dia kok haid. Nah, nanti iddahnya pindah ke quru. Nah, mulainya kapan ya? Nunggu selesai haidnya, nanti suci, baru dia awal kali masa iddahnya. Kan masa iddah awalnya kan masa suci, kan? Suci 1, suci 2, suci 3 selesai. Dia masuk ke haid yang ketiga, nah itu sudah selesai iddahnya. Nah, ini berarti agak lama. Kalau seorang laki-laki mentalak istrinya dan dia kondisi masih nifas, maka ini hukumnya sama seperti mentalak istri dalam keadaan haid. Maka nanti kurunya itu sucinya mulainya suci setelah dari nifas. Ya kayak ditalak ketika haid, ya kan? Ditalak ketika haid. Maka nanti iddahnya ngitungnya kan nunggu suci, ya kan? Selesai haid suci, nah baru jalan setar ngitung iddahnya. Nifas juga sama, pas nifas kok ditalak. Nanti nunggu dulu nifas selesai, ya, kemudian apa? Dia suci baru ngitung. Padahal kalau nifas itu kadang lama, ya kan? Kalau haid masih standarnya masih cuma ya 7 hari, 6 hari itu kan. Maksimal 15 hari kalau nifas ini ya bisa sebulan lebih ya, 40 hari. Ini tambah lama itu. Ya, tapi ya mungkin jarang ya. Dia habis melahirkan kemudian ditalak. Tapi kalau ada hukumnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan mana nih? Ruangannya masih agak gelap jadi agak sampai ya. Faslun ma yajibu lil muqtadah ya. Ya, dari situ arojiyah wal muqtadah al bain. Jadi kewajiban yang harus ditunaikan suami bagi istri yang dalam masa iddah, baik itu masa iddah roj'i atau yang bain. Roj'i itu berarti bisa rujuk ya, bisa dia bisa rujuk. Kalau bain berarti dia nggak bisa rujuk. Walal musannifu rahimahumullah ta'ala wajibu lil muqtadati arroj'iyati as-sukna wan nafaqatu. Ya, wajib diberikan kepada istri yang dalam masa iddah arroj'i, berarti masih bisa rujuk ya, misalnya talak pertama, talak kedua dalam masa iddah, Ini suami wajib memberikan yang pertama sukna, tempat tinggal, kemudian nafkah, nafkah. Juga nanti mencakup ya baju, ya, seperti itu ya. Ya, ya nafkah, nafkah tadi ya, nafkah tadi mencakup ya baju. Wajibu lil ba'ini asukna dunan nafakoti. Adapun yang ba'in, ya, yang ba'in maka dia kewajibannya diberikan tempat tinggal saja. Kalau yang apa nafkah tidak. Illa antakuna hamilan, illa antakuna hamilan, kecuali jika posisinya hamil. Jadi kalau bain tadi hanya tempat tinggal tanpa nafkah, kecuali jika hamil. Kemudian ada faedah kalau dia ditalak, ya, istri itu ditalak karena nusuz, maka dia tidak ada apa, tempat tinggal, juga tidak ada nafkah dalam masa iddah tersebut. Karena tidak punya hak ketika pas masih normal nikah aja, ya tidak dikasih, apalagi setelah itu, setelah nikah, setelah ditalak, lebih-lebih lagi. Ya, dia apa, ditalak karena itu nusuz, maka enggak dapat ya. Ini memang posisinya rendah karena dia ya tidak taat pada suami ya, melakukan kemaksiatan. Kemudian wajib 'alal mutawaffa 'anha zaujuha al-ihdadu. Oh ini nanti matan enggak? Betul. Ya masih ya. Wajib bagi bagi istri yang ditinggal mati suaminya untuk ihdad. Ya. Untuk melakukan ihdad. Jadi ihdad itu ini ada definisinya enggak? Ya menahan itu ya, menahan untuk tidak memakai perhiasan ya, memakai wangi-wangian ya. Istilahnya dalam bahasa Indonesia berkabung kalau enggak salah. Istri itu seperti. Tapi ini ada perinciannya nanti. Ya di sini ada wa wal imtina'u minaz zina. Yaitu dia tidak memakai di mata ini definisinya seperti itu ya. Tidak memakai perhiasan, watib juga wangian. Tidak memakai apa? Perhiasan dan wangian. Di bajunya enggak yang misalnya mencolok warnanya. Enggak memakai perhiasan, kemudian bercelak, dan misalnya tangannya diwarnai dengan hina misalnya ya. Hukum asalnya dulunya boleh, ini ketika ditinggal mati suaminya tidak boleh, maka di situ hukumnya wajib ya. Dan juga memakai wangi-wangian di badan atau di baju atau makanan. Jadi nanti ketika misalnya dia sudah mulai masa iddah ini, misalnya dia ada apa wangi-wangian di tubuhnya atau badannya, di bajunya, harus segera apa dihilangkan, secepat mungkin dihilangkan. kemudian beri minyak pada rambut, karena itu termasuk masuk perhiasan ya. Wajahnya misalnya diwarnai kemerahan. Dan yang semisalnya memakai perhiasan-perhiasan dan yang semisalnya yang itu masuk kategori zina perhiasan. Kemudian wa'alal mutawaffa anha zawjuha wal mabtutati mula zammatul bait ila lihajatin. Dan yang perempuan yang ditinggal mati suaminya dan mabtutah, mabtutah ini sudah maktuah ya, pisah dari pernikahan, yaitu yang bain, itu mula zammatul bait, senantiasa di rumah kecuali ada hajat. Kecuali ada hajat yang misalnya untuk membeli makanan misalnya, atau ada kekhawatiran terhadap dirinya kemudian dia keluar, atau terhadap hartanya dan kebutuhan yang lainnya. Kemudian ada faedah di tahqiq Masjid Hamawi. Haram bagi seorang suami untuk membersamai istrinya di talak dari masa iddah di satu rumah ya. Dan yang dia istri tersebut menjalani masa iddah di situ, karena nanti bisa mengantarkan pada khulwah ya, bersepi, bersendirian berdua. Dan beliau mengatakan khulwahnya dengan wanita yang masa iddah ini termasuk khulwah ajnabiyah. Kata beliau ini banyak orang yang tidak tahu hukumnya, tidak memandang ini haram. Dan boleh kalau misalnya dia bersamainya di rumah yang luas dan ada yang sudah tamyiz dan mahram gitu ya, yang sudah tamyiz. Mahram yang sudah tamyiz. Nah, tadi selesai itu matanya, kita lihat sarahnya sedikit. Ya, bagi yang iddah raj'i ini suami wajib menyediakan sukna tempat tinggal. Nah, ini kewajiban suami. Dan yang afdol kata beliau di sini tempat tinggalnya di tempat mentalak yang dia memang tinggal hidup di situ jika memang layak. Udah nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, sama aja apakah nanti dia hamil atau tidak. Karena ini suami masih punya kuasa terhadap yang ditalak tersebut, istri yang ditalak tersebut. Di mana suami masih bisa nanti merujuknya selama dalam masa iddah. Yang ketiga, si istri yang ditalak tersebut menetap di tempat tinggalnya yang untuk menjalani masa iddah dan tidak keluar kecuali ada hajat, ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Mengkhidbah wanita yang dalam masa iddah raj'i ataupun khidbah dengan sindiran haram ya, hukumnya tadi di depan haram mengkhidbah wanita yang dalam masa iddah raj'i atau sindiran, karena masih dihukumi istri dalam hal ini ya, dalam hal ini dihukumi istri, artinya enggak boleh, intinya enggak boleh di khidbah. Kalau yang bain itu sukna tanpa nafkah. Adapun bainnya ketika dia hamil, maka wajib sukna tempat tinggal plus nafkah disebabkan ada hamil. Adapun wanita yang nusuz, maka tidak wajib diberi tempat tinggal ataupun nafkah. Nah, demikian pula ketika dia itu apa? Membangkangnya ini adalah di tengah-tengah iddah karena dia tidak punya hak. Itu pun ketika masih jadi istri aja enggak punya hak, apalagi setelah talak. Maka lebih-lebih lagi. Kemudian yang menjalani masa iddah karena wafat suaminya, ini juga tempat tinggal, tapi tidak punya hak untuk nafkah walaupun hamil, karena di sini banat ya, bain karena wafat. Tadi ada ya di matan. Ya, ini penjelasan di sarahnya. Nah, kemudian nih beliau mengatakan masalah tinggalnya suami tadi bersama istri yang ditalak. Suami tidaklah tinggal bersama istri yang menjalani masa iddah. Wala yadkhulu 'alaiha, tidak boleh masuk bersamanya menemuinya. Kecuali di rumah di situ ada mahram atau istri yang lain ya. Nah, baru boleh maksudnya. Ada kecualian. Jika tinggal di masing-masing kamar, ruangan, tapi nanti alat-alatnya sama, maka hukumnya haram ketika tidak ada mahramnya. Dan wajib untuk menutup pintu di antara mereka berdua. Al-ihdad, ya, perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan ihdad. Apa itu? Meninggalkan berhias, baik misalnya berupa baju yang diwarnai, celup dengan pewarna, ini menunjukkan secara uruf menunjukkan berhias, baik itu di malam hari atau siang hari, sendiri atau bersama orang lain. Dan haram memakai emas dan selainnya dari berupa alat-alat perhiasan, ya, berupa alat perhiasan. Kemudian wangi-wangi untuk badan, baju, pacar, di tengah-tengah iddah. Nah, ini tapi idahnya idah karena kematian apa suaminya saja. Adapun untuk bersih-bersih ya, memotong kuku dan yang lainnya yang tidak teranggap berhias, makanya enggak apa-apa. Tidak teranggap berhias. Kemudian kalau yang dihiasi adalah tempat tidur ya, perkakas ya, mebel apa, furniture rumah, ini enggak apa-apa. Ini enggak boleh dirinya ya. Fisiknya. Kalau yang rumahnya enggak apa-apa, mau dikasih apa, dihiasi, dipercantik boleh. Perempuan tidak boleh keluar dari rumahnya di tengah-tengah masa iddah. Ya, dalam rangka tadi ya, untuk dia itu ada empati, menunjukkan kesedihan atas kematian apa suaminya. Ya, karena suami itu yang beri nafkah, membantunya dalam kehidupan. Sekarang kemudian ditinggal mati ini kan, ya dia menunjukkan rasa sedih, ya, rasa empati, ya, seperti itu. Gak malah kemana-mana jalan-jalan. Nah, ini seperti itu ya hikmahnya. Kecuali ada hajat. Jika misalnya terpaksa keluar, maka dia harus kembali untuk menginap di tempatnya, di rumahnya. Harus menginap di rumahnya. Nah, kalau cuma ngobrol di tempat tangga masih dibolehkan ya. Dan misalnya keluar karena takut keselamatan dirinya atau hartanya ya. Nah, itu ada uzur lah seperti itu. Nah, ini kalau ke tetangga untuk ada ya, untuk berbincang-bincang masih dibolehkan. Allah alam batasannya seperti apa, ya mungkin enggak berlebihan. Kemudian dan mungkin enggak ngobrol-ngobrol terus ya, mungkin ada kebutuhan seperti itu. Di antara bentuk apa adat yaitu tidak apa mewarnai ya, mewarnai kuku dan bedakan ya, wajahnya dikasih bedak gitu kan, diwarnai ya itu. Ya tadi ya, masuk berhias ya. Kalau sampai perempuan ini meninggalkan hadat atau hidat ya, hidat, maka ini melakukan dosa besar ya. Ya, dia malah berhias ya. Masa ini, masa idah ini malah berhias. Berhias kemana-mana misalnya. Ya walaupun sendiri juga enggak boleh kan. Nah, ini sampai dilanggar, dikategorikan dosa besar. Adapun kalau ini ditinggal mati selain suaminya ya, maka hanya 3 hari saja. Ya, sama saja apakah misalnya bapaknya ataupun yang lainnya, hanya 3 hari. Ya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya kecuali tadi ya, untuk suaminya itu malah lama, 4 bulan 10 hari. Nah, di sini malah sebetulnya haram kalau dia itu berkabungnya tadi lebih dari 3 hari untuk yang selain suami, kematian selain suami. Diboleh kalau 3 hari. Soalnya kematian laki-laki lain yang ajnabi ya. Ya, pembahasan baru tentang istibro, faslun al istibro. Istibro yaitu seorang budak itu menunggu dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui kosongnya rahim. Ya. Tujuannya untuk mengetahui kosong rahim dan juga untuk tabut atau untuk tabut. Ya, di samping ta'abudi juga ada ilahnya tadi itu untuk mengerti kosongnya rahim. Qolal musannifu rahimahullahu taala, wa man istahdasa milka amatin haruma alai al-istimta'u biha hatta yastabari'aha. Jadi orang yang baru saja mendapatkan atau memiliki budak, maka haram dia bersenang-senang dengannya ya. Yang utamanya adalah ini enggak boleh jima. Karena untuk menjaga nanti tidak bercampur antara ini budak ini misalnya apa? Misalnya dari orang kafir. Nah, nanti tidak bercampur ini keturunannya ya, air maninya, selnya. Sampai istibro, sampai dia harus istibro dulu untuk memastikan kosongnya rahim. Ingkanat min dzawatil haidi bi haidatin, jika termasuk orang yang termasuk perempuan ya, budak perempuan, termasuk yang masih mengalami haid, maka dengan haid, 1 kali haid. Kalau termasuk min dzawati suhur, ya, zawati suhur siapa tadi yang ini ya, kecil ya, masih kecil atau sudah menopause, maka bisahrin dengan 1 bulan. Ganti dari kuruk ya. Wa in kanat min zawatil hamli bil wad'i. Bil wad'i. Kalau hamil budaknya ya dengan melahirkan, sama semua pokoknya kalau yang hamil. Wa idza mata sayyidu ummi alwaladi, jika mati tuan dari ummu walad. Ya, ummu walad ya, ini yang apa? Dijima oleh majikannya kemudian dia hamil. Nah, nanti kalau tuannya mati ini ummu walad merdeka. Maka kalau ummu walad ditinggal mati, istabro'at nafsaha kal amah. Ya, dia apa istibroknya dirinya itu istibrok sebagaimana budak perempuan. Makanya umul wala tadi kan merdeka kalau ditinggal mati oleh sayidnya, tuanya. Tapi di sini istibroknya sama sama seperti budak, dibiaskan ke situ dengan satu kali haid kemudian satu bulan atau melahirkan. Ya. Ini istibrok, ini masalah istibrok, ini apa budak perempuan, mungkin kita gambarannya agak susah mungkin ya. Ini kalau belajar itu belajar kok nggak ada di sekeliling kita gitu kan, biasanya agak susah ya. Gambarannya kadang agak susah, mungkin memahami ibaratnya juga mungkin agak lebih susah. Ya tadi sudah ya definisinya. Ya kemudian mana istibrak di sini disebutkan budak yang ditahan di dalam setelah peperangan kemudian diambil salah seorang dengan milikul yamin, dimiliki, maka dia tidak boleh langsung misalnya menggaulinya sampai dia apa dibiarkan budak tersebut, budak perempuan, selama masa waktu tertentu agar diketahui nanti rahimnya sudah kosong, nanti hamil enggak gitu kan. Demikian juga budak perempuan yang berpindah kepemilikan dari satu majikan ke majikan yang lain dengan jual beli misalnya. Di antara sebab-sebab istibrak ya, pertama zawalul firas. Jadi sudah berpisah apa kepemilikan. Berpisah kepemilikan dalam hal ini digambarkan dengan ranjang. Karena contohnya adalah tuanya mati kemudian diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi kan baru milik pemiliknya baru. Kemudian ada munculnya sudah bolehnya dinikmati, dibersenang-senang dengannya. Bolehnya bersenang-senang dengannya. Misalnya menjadi Islam setelah murtad kemudian talak dari suaminya untuk budak perempuan tersebut, maka halal bagi tuanya untuk bersenang-senang setelah istibrak. Intinya terjadi perpindahan itu, perpindahan apa? Ada perpindahan kepemilikan. Ya. Itu cara garis besarnya seperti itu, mana dia istibrak. Kemudian disebut istibrak lagi sebabnya antara lain jika ingin menikahkan budak perempuannya yang telah digauli sehingga nanti tidak bercampur antara ya maninya dari tuanya dengan yang akan menikah. Kan ini seorang punya budak ya, sayyid, kemudian sudah pernah digauli kemudian mau dinikahkan dengan orang lain. Jangka waktu istibrak, jika budaknya hamil maka dengan melahirkan maka enggak halal misalnya menjima budak yang masih hamil. Istibraknya sampai melahirkan. Kemudian jika dia mengalami haid, termasuk orang yang mengalami haid dengan satu kali haid. Kalau tidak mengalami haid maka dengan satu bulan ya. Ya ini istibrak ini kan mirip dengan iddah tadi kan ya, untuk kekosongan rahim tadi. Tapi ini untuk apa? Budak ketika ada perpindahan tadi ya kepemilikan tadi sebagaimana disebutkan di matan. Jika seorang penjual budak telah melakukan istibrak sebelum dijual ya, jadi biarkan dulu. Kemudian di sini katakan wajib bagi tuannya yang baru yang akan membelinya untuk juga istibrak. Jika seorang yang merdeka menikah dengan budak perempuan kemudian dibeli Kemudian apa? Dibeli, maka disunahkan baginya untuk melakukan istibrok dulu, untuk istibrok dulu, untuk agar bisa membedakan ya, karena ini bayi lahirnya ini nanti lahir dari hasil pernikahan atau dari milkul yamin, ya kan? Kalau dari pernikahan kan jadi budak, kalau milkul yamin nanti dia merdeka kan? Haram hukumnya menikahkan budak perempuan yang telah digauli sebelum istibro. Budak perempuan yang sudah menikah jika dibeli oleh seorang maka tidak dilakukan istibro karena haram dijima kecuali setelah ditalak atau mati suaminya, maka setelah itu wajib istibro. Wajib istibro setelah berakhirnya iddah. Ini kan tadi kalau posisi masih menikah dibeli. Nah kan belum bisa langsung dijima atau ditalak dulu. Nah, atau misalnya kalau tidak talak ya ada sebab lain, misalnya mati suaminya. Seorang tuan telah menggauli budak perempuannya, kemudian sudah istibro, kemudian dimerdekakan, maka tidak ada istibro. Tidak istibro lagi, ya. Boleh langsung dia apa? Boleh menikahinya langsung. Karena tadi sudah istibro tadi kan, dia sudah digauli kemudian istibro, kemudian dimerdekakan. Ya, boleh langsung, berarti sudah istibro tadi. Kemudian jika tuan dari umul walad itu mati, ya, tuannya yang dia sudah menggaulinya, kemudian dia hamil, maka wajib istibro. Caranya yaitu istibroknya dengan melahirkan, kan? Sampai apa? Sampai melahirkan. Jika tidak hamil, maka istibroknya dengan satu kali haid. Jika termasuk orang yang masih mengalami haid. Jika tidak termasuk yang mengalami haid, berarti yang kecil atau sudah tidak haid, maka dengan satu bulan. Haram untuk menjual umum walad karena memutus rahim, apa hubungan rahim. Ya, terakhir pasal tentang persusuan. Faslun fi rodo, tentang persusuan. Wa idza artu'at al-mar'atu bila baniha waladan soro ar-radi'u waladaha bi syartaini. Jika seorang perempuan menyusui ya, dengan susunya seorang anak, soro ar-radi'u waladaha, maka anak yang menyusui tadi menjadi anaknya, ya, anak persusuan. Kemudian syaratnya ada dua. Yang pertama, ahaduhuma an yakuna lahu duna sanataini. Ya, umur dari anak tersebut belum ada 2 tahun qomariyah ya. Kemudian yang syarat kedua, was asani an turdi'ahu khamsa rodu'atin mutafarriqatin. Disusui selama sebanyak 5 susuan yang apa itu? 5 susuan yang terpisah ya, yang terpisah. Mutafarikot yang terpisah. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i ya itu 5 susuan. Mazhabnya Abu Hanifah dikatakan hanya 1 kali susuan. Kemudian dhobitnya itu gimana ya sesuai dengan uruf. Maka cara uruf itu adalah satu susuan, ya teranggap satu susuan. Tadi mutafariqat ya terpisah. Ini secara uruf. Contohnya ya misalnya seorang anak yang nyusu ini tadi sudah melepaskan susuannya ya. Ya mulutnya ditarik dari apa? Dari putingnya si ibu karena dia sudah enggak mau gitu. Atau si ibu yang menyusui ini sudah memutusnya misalnya. Sudah memutusnya, ini dia menyusui kemudian dilepaskan. Kemudian nanti dia kembali lagi. Kembali nyusu lagi walaupun langsung, maka terhitung dua. Secara urufnya seperti itu. Dijelaskan di Tahqiq Masjid Hamawi. Demikian. Jadi teranggap nanti satu susuan tadi, ya sudah nyusu, kemudian mungkin bosan atau apa anaknya ini, wah, dilepas. Ini sudah terhitung satu, nanti balik lagi, nyusu sudah dua. Ya, atau kondisi yang satunya, yang melepas si ibunya. Sudah nyusu, kemudian dilepas, nanti dia nyusu lagi, ya dua. Ataupun kalau misalnya dilepas karena misalnya tertidur gitu kan, misalnya, atau bernafas, kemudian langsung kembali, ya ini tidak masalah. Kemudian wayasiru zaujuha ablahu. Kemudian suami dari perempuan yang menyusui menjadi bapak dari anak yang menyusui, bapak persusuan ya, sepersusuan. Wayahrumu alal murdhai, ini isinya murdha, bisa radhi'. Haram bagi yang menyusui anak tadi tazwid menikah ke ilaiha, ilah di sini maknanya biha, menikah dengan ibu susunya, wa ila kuliman nasabha dan yang senasab dengannya. Wa yahrumu alaiha, dan haram bagi ha si ibu menyusui, perempuan yang menyusui, tazwidu ilal murdha', itu menikah dengan anak susunya, wa waladihi dan anaknya, berarti ya anaknya yang disusui, cucu berarti kalau hubungannya dengan ibu tadi. Duna mangkana fi darajatihi, tapi tidak haram, tidak menjadi mahram, mangkana fi darajatihi, orang yang masih selevel urutan nasabnya itu selevel dengan anak yang menyusui, ya, misalnya saudaranya, saudara ini kan selevel. Au a'la atau lebih tinggi, apanya, tobaqotan levelnya dari si anak tadi. Yang sederajat itu misalnya saudaranya, ya, yaitu Zaid menyusu pada perempuan, ya. Dan di sini yang dimaksud persusuan di sini perempuan bukan ibunya ya kan, ini kan membahas masalah nanti jadi mahram sepersusuan, jadi dimaksud adalah perempuan lain bukan perempuan ibunya. Kalau ibunya ya enggak ada masalah, sudah ibu kandung gitu kan. Mana tadi, nah, contohnya tadi Zaid nyusu pada seorang perempuan, maka Zaid punya saudara Amr. Nah ini Amr ini fidarojati, ya. Nah, ini enggak masuk dia, enggak mahram sama ibu persusuan. Au a'la, a'la di sini misalnya bapaknya, kemudian pamannya, ya, yang levelnya di atasnya. Allah alam bisawab, kita lihat ya, panjang juga ini sarahnya. Ya tadi ya maksudnya adalah rodok di sini. Ya sampainya apa susu dari perempuan sampai ke lambung, dari sampai ke lambung ke perut si anak yang menyusu atau otak. Yang dimaksud di sini adalah tadi yang menyusu adalah bukan ibu kandungnya. Menyusui itu adalah hak dari ibunya ya, sehingga kalau ibunya ini, ibu kandungnya enggak mau nyusui, enggak maulah nyusui gitu, maka wajib bagi si suami, si bapak, si ayah untuk mencari perempuan lain untuk bisa menyusui. Dan dia tidak boleh misalnya ngotot memaksa istrinya untuk menyusui. Nah, kecuali enggak ada orang lain perempuan yang bisa menyusui ya, nanti dia wajib bagi ibu kandungnya tadi, ya, kan doror nanti ya. Tapi kalau ada yang lain bisa memungkinkan untuk digaji, ya, nanti pakai itu kalau ibunya enggak mau. Nah, kemudian ini mas, lama persusuan adalah 2 tahun. Hikmah haramnya karena persusuan, menjadi mahram karena persusuan adalah air susu dari perempuan yang menyusui itu diserupakan dengan maninya dalam nasab, maka menjadi bagian bagian dari anak yang menyusui, dan anak yang menyusui jadi bagian darinya. Ya, seperti itu. Rukunnya ya murdi, rodi, murdi itu yang menyusui perempuannya, kemudian rodi yang disusui, laban susu. Namun syarat orang yang menyusui dia perempuan, ya, kemudian ketika menyusui dalam keadaan hidup, kemudian dia memungkinkan ada bisa melahirkan, yaitu intinya sudah masuk usia 9 tahun. 9 tahun itu berarti minimal keluar darah haid. Anaknya, syarat untuk anaknya pasti masih hidup saat menyusu, kemudian kurang di bawah 2 tahun. Kemudian dia menyusu 5 susuan yang terpisah dan mengenyangkan. Seandainya dia menyusu kemudian di seandainya perempuan tadi menyusui kemudian ditinggalkan, dilepas untuk membuka pintu misalnya, kemudian nanti dia menyusui lagi, maka ini dihitung 1, ya, dihitung 1 ya. Nah, dia ada udzur tadi buka pintu ya. Kemudian yang keempat, susunya sampai 5 persusuan tadi sampai di jauh, di dalam kerongkongan, di sampai perut, ya. Jauhnya kan menujunya situ. Kemudian yang kelima, yang fasil berpisah susunya dari puting perempuan, payudaranya dalam 5 susuan tersebut. Jika ragu-ragu ini sudah berapa kali persusuan, 5 atau kurang, maka diambil yang kurang. Sehingga nanti tidak menjadi mahram. Karena yang yakin yang sedikit. Ini baru 4 atau 5 atau masih 3, ya pokoknya yang sedikit. Kemudian jika ragu-ragu pula, ini yang menyusu ini sudah 2 tahun atau belum, nah, maka nanti juga tidak menyebabkan keharaman. Karena harus yakin, bro, ya. Nanti ketika nyusu apa belum 2 tahun atau sudah 2 tahun. Malah tahrim di sini. Tidak menyebabkan keharaman. Hukum rodo menyusui jika terpenuhi syarat-syarat rukun, maka tamak tahrim, jadi haram. Jadi mahram karena persusuan. Sehingga perempuan yang menyusui menjadi ibu sepersusuan, suaminya menjadi bapak sepersusuan, dan anak-anaknya juga, baik itu anaknya yang bareng menyusu dengan si Zaid misalnya, atau yang sebelumnya atau sudahnya, ya, sudah pernah kita bahas itu di pembahasan sebelumnya. Anaknya yang menyusui ini walaupun entah itu dia lahir dulu kemudian baru si Zaid menyusui, atau Zaid menyusui baru lahir, atau bareng menyusui dalam satu masa, ini menjadi mahram semua. Faedah tidak menjadi mahram usul dari rodi. La yarumu ala usul rodi. Usulnya rodi tidak mahram ke al-murdi'ah, yang ibu yang menyusui. Maka boleh bagi yang menyusui ini menikah dengan bapaknya murdok ya, yang disusui, atau pamannya atau saudaranya. Nah, di sini tadi ya, yang apa bidarajah, sederajat atau a'la. A'la itu contohnya bapak, paman, yang sederajat contohnya saudaranya. Nah, tadi Amr, Zaid nyusu pada perempuan, Zaid punya saudara yang Amr. Amr enggak ikut nyusi, enggak ikut nyusu, berarti Amr enggak ikut jadi anak sepersusuan. Demikian pula yang di tingkat atas, ya, levelnya di atas ya. Bapak, paman. Nah, tapi untuk furu'nya rodi' itu haram mahram bagi murdi'ah. Anaknya Zaid berarti ya. Ya, anaknya, anak-anaknya Zaid ke bawah itu jadi mahramnya ibunya Zaid sepersusuan. Kalau bapaknya sama saudaranya enggak gitu kan. Ini yang rumu apa? Furu'. Furu' itu anaknya, keturunannya. Kemudian persusuan ini tidak menyebabkan bisa saling mewarisi, kemudian wajibnya nafkah, perwalian dan pengasuhan. Ya, hanya masalah mahram berarti ya. Enggak meluas sampai ke situ. Terus sampai waris, nafkah dan yang lainnya. Anak yang disusui boleh berduaan dengan ibu susunya atau saudara sepersusuan, saudari sepersusuan, karena itu mahram ala ta'bid. Kemudian juga konsekuensinya juga boleh safar bersama ibu susunya untuk haji dan yang lainnya, juga bersama saudari-saudari sepersusuannya karena itu mahram. Kemudian persusuan itu bisa ditetapkan teranggap dengan ikrar pengakuan, kedua dengan persaksian dua orang laki-laki atau satu laki-laki plus dua perempuan atau empat perempuan. Kemudian persaksian dari ibu yang perempuan yang menyusui bersama dengan yang lainnya ini diterima jika dia tidak meminta upah karena menyusui. Nah, persaksian ini wajib menyebutkan nanti waktunya kapan, jumlahnya, kemudian sampainya susu ke jauh ke bagian dalam dari anak yang menyusui, yang disusui. Jika seorang perempuan mengklaim, mengaku bahasanya si fulan ini tidak halal untuk bagi fulanah, karena ini apa? Nah, sepersusuan, maka harus dia menyebutkan jumlah. Jumlah kemudian ya harus menyebutkan jumlah ya. Kalau tidak maka tidak teranggap perkataannya. Jumlah susuannya ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian jika diketahui ternyata sepersusuan dan dia mahram, la tahrim mahram, diketahuinya setelah anak yang menyusu ini setelah menikah dengan saudari sepersusuannya, maka akadnya batal semata-mata telah diketahui ditetapkannya menjadi mahramnya gara-gara sepersusuan, maka akadnya menjadi batal. Jadi ketika akad nikah nggak tahu ternyata setelah itu istrinya ini adalah saudari sepersusuan, maka batal akadnya. Ya, demikian yang dapat kita pelajari, kita baca pada sesi kali ini. Kita lanjutkan besok insya Allah, semoga masih diberi istiqomah. Dan ya mungkin apa kita kalau nanti sudah masuk 10 terakhir. Mungkin kita persingkat penjelasannya atau bagaimana kita, nanti kita lihat. Karena mungkin ya berat juga mungkin antum semuanya ya dengan daurah yang sangat padat seperti ini. Ya, mari ya, banyak seperti ini ya. Tapi semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.